Randa gelis mikir rarapi deui ngan hanya kamanena boga pamili kalalaki nu pinu geusi sakuna teu paduli sanajan kabeh harta di salaki naon deui hirup geus sagalayana terlaksanalah harapan mirandang urang lamunan hanyalah lamunan kekayaan hanyalah dalam bayangan anu gelis nungkul pari ngalamun jajan kajeng dudang karaka ngajaramun landak gelis mikiran rarabi deui ngan hanya kamanehna boga pamili kalalaki nu pinu geusi sakuna teu paduli sanajan kabeuli kabeh harta di salaki naon deui hirup geus sagalayana terlaksanalah harapan mirandang urang lamunan hanyalah lamunan kekayaan hanyalah dalam bayangan anu gelis tungkul bari ngalamun jajan kajeng dudang kalaka rarabi deui ngan hanya kalamanena boga pamili kalalaki nu pinu geusi sakuna teu paduli sanajan hirup di dua hirup senang biarpun bari harta bisa laki. Naon gelis dirup kesagalanya. Terlaksanalah harapan Miranda Nora. Lamunan, hanyalah lamunan. Kekayaan hanyalah dalam bayangan. Anu